asa kedah ngantosan pantenan mun lami hasrat hate ngadedur hoyong patarema dina soca sanaos sakice tepuguh rasa dabongan kapalangnya mondok gete tibra kantenan ngimpen ngagoda duh gening ku tega kapalannya mondok gete tibra kantenan ngimpen rek ngagoda duh.